Ijma adalah hujjah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma adalah hujjah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kalian umat Islam umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Syuhada ala nas, menjadi saksi atas perbuatan manusia, mencakup persaksian terhadap amalan mereka dan hukum-hukum amalan mereka. Sedang saksi itu ucapannya diterima. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul, kepada As-Sunnah. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ini menunjukkan bahwa apa yang telah menjadi kesepakatan mereka adalah kebenaran. Yang ketiga, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Yang keempat, kita katakan bahwa ijma umat ini mengenai suatu perkara bisa jadi benar dan bisa jadi batil. Jika kesepakatan itu benar, maka menjadi hujjah. Sebaliknya, jika batil, bagaimana mungkin umat ini bersepakat tentang suatu kebatilan yang tidak diridhoi oleh Allah. Padahal umat ini adalah umat yang paling mulia menurut Allah sejak masa Nabi kita hingga terjadinya hari kiamat. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin.